Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, orang tua kami, di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan orang yang selalu mensyukuri akan nikmat Allah. Allah mudahkan dalam kehidupan kita dan Allah berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Radio Republik Indonesia dari Medan ini selalu mewacanakan wacana yang Islam. Mudah-mudahan Allah memberkati dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'ahu burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuklah hamba-hamba kami yang terpilih. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpai dalam ayat ini adalah penjelasan di mana Julaiha telah menutup pintunya menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Akan tetapi ada hasrat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan hamma dengan artian hasrat adalah ungkapan diri tentang sesuatu apakah dia akan melakukan atau tidak. Dengan bentuk hamma merupakan rahmat Allah lah bagi hambanya, bahwasannya barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk akan tetapi dia tidak melakukannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Jadi kadang-kadang setan selalu membujuk kita, aku dendam kepada si fulan, aku akan memukul si fulan, aku akan mencuri, aku akan membohongi, dan perbuatan-perbuatan yang lain kecenderungannya itu kepada perbuatan buruk. Digoda diri kita ini oleh setan laknatullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi hamba-hambanya, maka tidak akan sengsara orang yang sholat, tidak akan merugi orang yang melakukan kebaikan, tidak akan tercela orang yang niatnya dalam kehidupannya diawali dengan niat yang bagus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau sudah perlindungan Allah yang kita harapkan dalam kehidupan kita terhindar dari malapetaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan niat yang pertama kali digoda oleh setan dengan niat yang tidak baik, maka Allah undurkan perbuatan kita itu untuk tidak melakukannya. Begitulah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula an ra'ahu burhana rabbih." Kalaulah tidak kami berikan petunjuk bukti kekuasaan Tuhannya, maka dia akan terjebak kepada perbuatan zina. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka kita dihindarkan dari perbuatan yang mungkarat. Karena sayang Allah kepada kita, Allah tunjukkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kita mendapatkan saadah fid dunya wal akhirah. lebih luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustaz Zainal. Kami silakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Jadi pelajaran yang menarik yang kita dapat petik dari Ustaz Safiar ini, bahwa terhindarnya dari perbuatan zina atau perselingkuhan itu merupakan suatu kebahagiaan yang begitu besar. Oleh sebab itu Allah melarang kita untuk mendekati perzinahan. Mendekati saja jangan. La taqrabu zina. Karena apa? Karena perzinahan itu bagaikan pusaran air, yang ketika kita masuk ke lingkaran pusaran air, walaupun jauh dari pusat pusaran air, tapi yakinlah, ketika kita sudah mengikutinya dan kita sudah terbawa oleh arus pusaran air itu, kita pun akan sampai ke tengah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu bagaimana potensi yang ada dalam diri kita, bagaimana kecenderungan syahwat yang ada pada jiwa kita. Maka dia berkata, jangan dekat. Karena kalau sudah dekat, tinggal nunggu masuknya saja. Dan itu sangat menyedihkan dan sangat menyengsarakan. Untuk itu, alhamdulillah merupakan burhana Rabbi, cahaya Tuhan yang ada pada diri kita. Kita tidak mau melihat hal-hal yang negatif. Walaupun beberapa minggu yang lalu kita mendengar tersebarnya pornografi di antara selebritis, dan itu bukan menjadi target dalam dan tujuan dari hidup yang sederhana ini. Itu pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar. Pelajaran yang lain dari ayat 24 surat Yusuf ini adalah pernyataan Allah terakhir, innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin bahasa dasarnya diikhlaskan. Nabi Yusuf akhirnya diikhlaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Yusuf sebelumnya telah menjadi orang-orang yang ikhlas. Dia mukhlis, arti akhirnya dia menjadi mukhlas. Dia ikhlas, akhirnya hatinya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah menyimpan dendam, dia tidak pernah menyimpan iri hati, tidak ada rasa sakit kali hatiku telah dizalimi oleh orang. Tidak ada. Karena apa? Dia telah mukhlis dan Allah menjadikan dia orang yang mukhlas. Di dalam ayat 24 ini, pernyataan yang kedua kita dapat petik, bahwa Nabi Yusuf tidak saja ikhlas membalas kejahatan dengan kebaikan, tetapi juga dia adalah ikhlas membalas budi orang yang telah berjasa bagi dirinya. Nabi Yusuf ikhlas membalas budi baik orang yang telah berjasa bagi dirinya. Dalam hal ini adalah bapak angkatnya, ibu angkatnya. Membalas budi itu bukan berarti, ya kalau ibu angkat senang, saya serahkan. Tidak. Kesenangan apabila berseberangan dengan syariat, no. Tetapi kalau membahagiakan keluarga, ibu angkat, ayah angkat sesuai dengan syariat, harus kita lakukan. Di sini terlihat Nabi Yusuf ikhlas membalas budi baik itu dengan cara tidak pagar memakan tanaman. Dia tidak memakan tanaman yang harusnya dijaga oleh pagar. Dia tidak memakan ibu angkat yang sangat cantik, yang sangat aduhai, dan dia juga sangat ganteng, tetapi dia tidak harus memakan tanaman tersebut. Dia juga, Nabi Yusuf, sangat ikhlas membalas budi baik majikannya dengan cara tidak mengail di air keruh. Ada kesempatan saat sang ayah angkat keluar kota, kesempatan untuk bermain mesra dengan ibu angkat, itu tidak dilakukan. Karena apa? Karena dia ingat Allah. Sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, ma'azallah. Dua kiat agar kita tidak terhindar, agar kita terhindar dari kezaliman, dari mara bahaya perzinahan. Yang pertama, ingat Allah. Yang kedua, ingat keluarga. Yang ketiga di sini, ikhlaslah dalam berbuat baik. Jangan mengharap balas jasa dari orang lain. Sebagaimana telah disebutkan, bahkan kalaupun kita mendapatkan air tuba, balaslah air tuba itu dengan air susu. Balaslah kejahatan orang lain dengan kebaikan, minimal doa yang kita panjatkan agar penyakit perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya dapat dihindarkan, dapat terhindar oleh perempuan yang menggoda diriku. Ini yang dapat saya sampaikan. Menarik sekali yang dipaparkan Ustadz Zainal ini. Satu hal yang kita ambil dari pelajaran ayat ke-24 dari surah Yusuf ini, banyak sekali orang yang terjebak dengan hasrat-hasrat keinginan. Bagaimana orang mencermati hasrat keinginan ini? Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kalau kita mengambil satu mafhum dari ayat, maka kita kaitkan ayat kepada ayat yang sebelumnya itu dengan bentuk munasabah ayat. Ada kaitannya ayat dengan ayat. Maka ayat sebelumnya Nabi Yusuf memohon ampun kepada Allah dengan bentuk qala ma'adallah, aku mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula an ra'ahu burhana rabbi, kalaulah tidak dimunculkan satu bukti kebenaran dari Tuhannya, maka Nabi Yusuf alaihi salam otomatis pasti sudah melakukan perbuatan zina. Maka raihlah dalam kehidupan kita tanda-tanda kebesaran dari Allah, banyaklah kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki, harta, jabatan, tahta, anak, istri, semua itu mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk untuk diberikan jalan yang lurus, jalan kemudahan dalam kehidupan kita menuju kepada akhirat kelak nantinya. Apa yang telah kami sampaikan, moga bermanfaat bagi saya pribadi, saya Safiar, didampingin Ustadz Zainal, mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.